Gamelian. Puisi dan pelitaku, kau sejuk seperti titik embun membasah di daun jambu di pinggir kali yang bening. Sayap-sayapmu kecil lincah berkepak seperti burung camar terbang mencari tiang sampan, tempat berpijak kaki dengan pasti mengarungi nasibmu mengikuti arus air berlari. Gadis itu yang selalu hadir dalam mimpi-mimpi di setiap tidurku, datang untuk hati yang kering dan sepi agar bersemi lagi, bersemi lagi. Datang mengisi hidup, hulurkan mesra tanganmu, bergetaran rasa jiwaku menerima karuniamu. Gamelia, oh Gamelia, Gamelia, oh Gamelia, Gamelia, oh Gamelia. Gamelia, oh Gamelia, Gamelia.